Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Bakhtiar Nasir. Lahir di Jakarta 48 tahun yang lalu. Saat ini bersama sahabat saya Pak Kiai Haji Fauzi Tijani. Beliau salah satu pimpinan di pesantren Al-Amin Prenduan. Beliau bersama kita di sini dan buat saya adalah sebuah kebahagiaan bersama Pak Kiai ada di sini. Kami di Jakarta membuat yang namanya Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Inti gerakan kami perlawanan kepada liberalisme dan sekularisme tentunya, dan yang kedua kepada misionarisme, dan yang ketiga aliran-aliran sesat. Tentu ada juga gerakan-gerakan yang sifatnya membangun peradaban dalam bentuk lain, misalnya ekonomi, politik, dan lain-lain. Hanya saja yang menjadi fokus kegiatan kami di tiga poin di atas itu. Sehingga tagline organisasi kami namanya untuk Indonesia yang lebih beradab. Adab dalam pengertian peradaban, bukan sebatas etika. Nah, saya sebagai sekjen di Jakarta dan beliau sebagai perwakilan di se-Jawa Timur. Selain itu saya juga di Majelis Ulama Indonesia Pusat, saya duduk di Dewan Pertimbangan. Ya, di Dewan Pertimbangan mungkin saya juga yang termuda usianya itu. Sebetulnya enggak pantas tapi dipaksa diseret-seret gitu ya. Ya sudahlah, mungkin disuruh jadi marbot begitu. Jadi dalam hadis Nabi SAW digambarkan bahwa karir terbaik, khairukum, orang terbaik di antara kalian, ini lafzul na'am, berlaku umum, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan allamah, mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ingat sekarang broadcast tentang Pak Habibie yang ceramah di Kairo di hadapan mahasiswa dan penduduk Indonesia yang ada di sana, beliau bilang, saya bersyukur dianugerahi Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa bikin pesawat. Tapi sekarang saya sadar ilmu yang paling tinggi ternyata belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang saya baru sadar ternyata yang paling penting harus saya pelajari adalah ilmu alat agar saya faham Al-Quran dan saya faham hadis. Pada akhirnya perjalanan hidup menuju ke sana. Mungkin beliau juga tidak mau mati dalam keadaan lagi bikin pesawat barangkali. Mungkin beliau berharap bisa meninggal dunia dalam keadaan hidup bersama Al-Quran. Itu sekilas tentang diri ini. Kalaupun di media, saya banyak muncul, memang mungkin ada program di TV itu yang Hafiz Quran atau Hafiz Indonesia dulu. Sebuah program bagaimana menginspirasi anak-anak Indonesia agar kembali ke Quran dan berharap 20 tahun, 30 tahun yang akan datang lahir pemimpin-pemimpin di Indonesia yang menghafal Al-Quran, yang juga berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Surabaya, yang sangat saya banggakan, Anda adalah titisan darah para pahlawan di negeri ini. Dan area-area Surabaya adalah orang yang tidak diragukan lagi semangatnya, yang berani mengorbankan sampai tetes darah penghabisan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, demi mengusir penjajah, dan tentu demi tegaknya agama Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan semangat sholat subuh pada hari ini setidaknya menggelorakan fitrah orang Surabaya yang pada hakikatnya memang kental dengan semangat juang untuk bangsanya dan untuk agamanya. Dan insya Allah setelah ini masih tetap ramai. Jadi saya juga bangga dengan orang-orang tua yang membawa anaknya nih ke masjid waktu subuh seperti ini. Ya, membawa anak sholat subuh, apalagi laki-laki, ini akan memberikan dampak pendidikan yang sangat besar. Dan tanpa disadari, seperti yang Pak Ketua Masjid tadi katakan, Pak Ketua DKM katakan, fi zimmatillah, anak Anda akan dibawa tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, cara dia mencari rezeki tidak seperti orang yang sholat subuhnya di rumah. orang yang sholat subuhnya di rumah itu ketika dia nanti keluar bekerjanya seperti hewan, seperti burung atau ayam yang makannya patuk-patuk, satu jagung satu kali patuk. Tapi orang yang sholat subuhnya berjamaah itu seperti orang yang tinggal pencet tombol, tiba-tiba apa, mesin yang bergerak gitu untuk mengambil rezekinya. Tentu yang dimaksud di rezeki di sini tidak harus uang, adalah rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita cari. Langsung saja kepada tema kita pada hari ini, bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Ini sebetulnya saya ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam berbagai macam riwayatnya. Tetapi saya ingin simpulkan dari berbagai macam riwayat hadis itu menjadi rangkuman begini: man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bagaimana cara hidup seseorang, maka begitulah cara matinya. Bagaimana cara mati seseorang, seperti itulah nanti dibangkitkannya. Misalnya hadis lain yang dari Jabir, an Jabirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan seorang hamba dari kuburnya seperti bagaimana cara matinya. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah ada gambaran yang lebih detail. Bunyinya seperti ini. Wa fi hadis Abi Hurairah an Anas marfu'an, juga hadis marfu dari Anas bin Malik, man mata sakranan fa innahu yu'ayinu malakal maut sakranan wa yu'ayin munkaron wa nakiran sakranan wa yub'athu yawmal qiyamah sakranan ila khandaqin fi wasati jahannama yusamma as-sakran. Qala Iyad, awrada Muslim hadzal hadis. Jadi hadis ini juga hadis Abu Hurairah dari Anas, bahwa hadis ini juga marfu. Artinya begini, barang siapa matinya dalam keadaan mabuk, maka dia akan menghadapi malaikat maut dalam keadaan mabuk. Ini mabuk baik judulnya ini. Apakah mabuk dalam keadaan minuman keras atau mabuk dunia? Dalam keadaan seperti itu dia berhadapan dengan malaikat maut. Dan dalam keadaan mabuk pula dia akan berhadapan di kuburnya nanti ketika menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Na'udzubillah min dzalik. Dan dari kuburnya akan dibangkitkan juga dalam keadaan mabuk. Dan digiringlah dia sampai ke pertengahan neraka jahannam. Di situ ada lubang, ada lembah khusus. Lembah itu bernama As-Sakran, lembah mabuk. Ini kira-kira flow-nya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bagaimana cara hidupmu, begitu pula cara matimu. Bagaimana cara matimu, seperti itu kamu dibangkitkan dari kuburmu. Nah, jamaah rahimakumullah, berarti sekarang sudah tahu bagaimana cara mati kita nanti ya. Mau tahu cara mati kita? Lihat, mayoritas hidup kita ini kita habiskan untuk apa? Seperti itu nanti matinya. Kemarin saya takziah ke rumahnya Pak Kiai Slamet, Wakil Ketua PBNU, juga Wakil Ketua Umum MUI. Istri beliau cerita, begini ceritanya Ustaz. Beliau minta, mudah-mudahan karena sakit jantung, minta semoga kalau harus dicabut nyawa segera dalam keadaan sakit jantung saja. Jangan sampai sakit dulu, sebab kalau sakit dulu nanti stroke. Stroke itu akan menyusahkan banyak orang. Dia minta kepada Allah dalam doanya, semoga dalam sakit jantungnya kalaupun harus mati, mudah-mudahan tidak stroke. boleh gak seperti ini mintanya? Boleh. Bahkan diajarkan agar kita tidak mati dalam keadaan kondisi pikun berlama-lama. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, lindungilah aku agar jangan sampai ke usia pikun. Bapak-bapak rencananya mau mati kapan? Ibu-ibu mau meninggal dengan cara apa? Tapi qadarullah, ya, yang kebanyakan kena stroke itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang kebanyakan kena stroke itu laki-laki atau perempuan? Ingat-ingat nih Pak, yang waktu masih jaya suka berkhianat sama istrinya, itu banyak saya lihat ketika sudah tua dia kena stroke, sudah stroke gak berdaya, cemburuan pula, itu ditinggalin ngaji sama istrinya kemana-mana nanti. Ditinggalin ke rumah cucunya nanti. Sudah stroke, belagu lagi, cemburuan. Wah, itu semakin cepat matinya biasanya. Na'udzubillah. Kalau gak mau mati dalam keadaan stroke, mari kita berdoa dulu sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepada-Mu dari usia pikun. Dari usia pikun. Nah, itu maksudnya arzalil umur, usia hina. Kalau sudah buang air di atas ranjang, hidup sudah menyusahkan menantu, anak dan cucu, sudah. Ini hidup yang paling mengerikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu cepat dicabut nyawanya. Enggak mau juga, gimana dong? Lalu mati cara gimana sebetulnya? Semalam sebelum tidur saya ditelepon juga oleh seorang artis terkenal, artisah. Kalau artis kan laki-laki, ini artis perempuan yang sudah menjadi anggota dewan yang terhormat. Dia baru keliling 2 minggu ke Paris, ke Berlin, keliling dunia. Jadi popularitasnya sudah pada puncaknya, karir politik juga sudah bagus. Tapi telepon ke Mas semalam, Ustaz, kok hidup saya ini rasanya hampa ya? Rasanya di dunia ini yang saya cari sudah saya dapatkan semua. Mulai dari popularitas sampai kekuasaan, dan hidup saya juga rasanya sudah cukup. Tapi kok rasanya hampa ini semalam sebelum tidur telepon itu. Saya khawatir kalau tiba-tiba saya mati dalam keadaan seperti ini, galau seperti ini. Saya bilang secara psikis, para psikolog mungkin mengatakan bahwa Anda sedang jenuh ini. Sedang jenuh. Tetapi secara agama saya ingin mengatakan, Allah sedang memberikan Anda hidayah. Anda sedang dituntun oleh Allah bahwa ruh Anda sekarang ini sedang tidak terpuaskan. Yang terpuaskan itu baru badan Anda. Nah, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan saat ini Ustaz? Mudah, ikuti hasrat suci ruh Anda itu. Ya, apa step yang harus saya lakukan? Dia bilang, pertama, yang paling dibutuhkan oleh rohmu itu adalah ingat Allah. Dan puncak kepuasan rohmu, puncak kepuasan batinmu adalah kalau dia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara paling cepat, yang paling instan untuk memulai hidup penuh makna adalah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Saya bilang begitu. Oke. Terus apa lagi Ustaz? Kalau ingin lebih puas lagi hidup kamu dan terpuaskan lagi, perbaiki ibadahmu mulai dari sholatmu. Ya. Innal insana khuliqa halu'an. Tabiat manusia itu secara ruhiyah itu suka berkeluh kesah dan kikir. Jadi halu'an itu dua. Manusia itu tercipta halu'an, suka berkeluh kesah dan kikir. Kapan manusia berkeluh kesah? Idza massahu syarru jazu'an. Kalau dia sedang tertimpa kesulitan, maka mengeluh. berkeluh kesahlah jiwanya. Kapan dia kikir? Wa idza massahul khairu manu'an. Kalau dia sedang mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kebaikan, biasanya dia pelit. Illa al-musallin, kecuali orang-orang yang salat. Merekalah yang jiwanya tentram itu. Tapi salatnya yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim daimun. Yang mudawamah. Yang mudawamah itu salat subuhnya konsisten, bukan cuma Sabtu Minggu. Yang tepat waktunya konsisten. Saya mau tanya, siapa yang sudah berada di masjid 15 menit sebelum azan? Siapa yang larinya tergopoh-gopoh sama anaknya kalau sudah komat baru ke masjid? Dan siapa yang kalau sedang kerja di kantor lebih banyak sholat di samping meja kantor ketimbang ke masjid? Itu orang yang paling sengsara hidupnya. Dan biasanya direksi yang begitu. Ini mohon maaf kalau saya ke kantor-kantor. Itu kebanyakan petinggi-petinggi itu yang malas sholat ke masjid. Makanya tadi kalau dibilang ada ketua kadin sholat subuh berjamaah di sini, wah itu TOP BGT lah orang Jakarta bilang. Top banget lah. Dan saya kira di sini juga banyak orang-orang yang posisi keduniannya bagus tetapi sholatnya juga bagus. Sebaliknya orang yang sholatnya itu tidak concern, tidak bagus, padahal itu adalah standarisasi penilaian Allah nanti di akhirat kelak sebagai barometer, nah ini mungkin kacau semua perbuatannya. Seorang pensiunan berkata kepada saya begini, di sholat subuh, Ustaz, saya nih baru merasakan nikmatnya sholat setelah saya pensiunan. Kenapa Bapak bilang begitu? Memangnya selama ini gak sholat? Sholat sih Ustaz, tapi saya sholatnya di samping meja kantor terus. Jadi saya sholat dalam keadaan sibuk. Nanti setelah saya jadi pensiun, udah gak ada lagi beban tugas, baru saya berasa betul merasakan nikmatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya saya khawatir pada penyakit post power syndrome, ya ternyata justru rezeki saya malah tercukupi dan hidup saya bahagia. Baik. Yang orang seperti ini kalau dimampukan oleh Allah istiqamah, nanti insya Allah juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi beberapa bulan yang lalu, usai sholat subuh, saya ditunggu oleh seorang bapak. Ditunggu seorang bapak, di depan pintu sengaja dia tunggunya. Dari jauh saya lihat dia matanya menyorot ke saya. Saya pegang kantong saya, jangan-jangan saya punya utang atau apa begitu ya. Lalu tiba-tiba keras dia berteriak, Ustaz, saya mau bicara. Aduh, kaget saya. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ustaz, sekarang saya sholat di masjid ini, alhamdulillah ketemu Ustaz, karena saya sedang nginap di rumah adik saya. Bapak ini usianya di atas 70 tahun. Saya ditinggalkan istri saya, Ustaz. Memangnya kenapa? Istri saya lebih banyak memilih untuk tinggal di rumah anak-anaknya ketimbang ngurus saya. Dia ceritalah tentang keburukan istrinya. Tapi dari gaya bicaranya pasti nih istrinya sebel banget punya laki kayak begini nih. Terus apa masalahnya? Istri saya minta cerai, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal saya sakit sekarang nih menjelang setruk rasanya, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah, perbaiki hidup Bapak. Kalau ingin hidup Bapak baik, kalau bahasa ulama, aslih sari rotak, perbaiki sisi dalammu, maka Allah akan perbaiki sisi luarmu. Itu prinsipnya. Bagi yang ingin merubah hidupnya supaya nanti bisa husnul khatimah, ya, barang siapa yang memperbaiki sisi dalam dirinya, insya Allah akan Allah perbaiki sisi luar dirinya. Kepada anak-anak juga begitu. Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya gulam, wahai anak mudaku sayang, gitu kira-kira. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfadillah tajidhu tijahak. Peliharalah agama Allah di dalam dirimu, maka Allah akan memelihara dirimu nak. Peliharalah aturan-aturan Allah, peliharalah batasan-batasan Allah di dalam hidupmu, jangan kau langgar, maka kamu akan dapatkan Allah di depan matamu. Ini tugas orang tua jika ingin punya keturunan yang saleh dan saleh. Tapi Pak, ini fakta. Ada seorang anak muda dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan sekarat. Sudah ditalkinkan dengan la ilaha illallah, sudah dibacakan surat Yasin, enggak mempan. Koma dalam waktu 2 minggu. Temannya tahu kalau dia ini suka musik waktu hidupnya. Hari-harinya memang musik. Tidur pun telinganya dalam keadaan pakai ya earphone, headset, sambil dengarkan musik. Benar tuh, diambilkan gadget dan distelin musik. Baru mau goyang begini udah mati kemudian. Gitu. Wallah itu kejadian. Jadi barangkali kalau mengambil kias dari hadis Abu Hurairah dari Anas tadi, maksud saya hadis Muslim itu, barang siapa mati dalam keadaan mendengarkan musik, maka akan berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa dalam keadaan mendengarkan musik. Gitu. Orang yang matinya kayak begitu digambarkan dalam Al-Quran, malaikat pun akan berkata kepada dia, apa? Tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ini kaitannya sebetulnya orang-orang yang tidak mau berhijrah dari kemaksiatan kepada taat, tidak berhijrah dari bumi harb kepada bumi aman gitu kira-kira, tidak berhijrah dari pekerjaan haram ke pekerjaan yang halal, yang tidak mau berhijrah sehingga mati dalam keadaan pekerjaan seperti itu, mati dalam keadaan menjadi pegawai di perusahaan yang haram, malaikat akan berkata, qalu fima kuntum, kok bisa-bisanya kamu dalam keadaan seperti ini matimu? Aku orang lemah, aku orang tidak berdaya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Memangnya enggak ada tempat pekerjaan lain buat kamu berhijrah sehingga kamu berhenti dari proyek haram, berhenti dari pekerjaan haram gitu. Ada yang meninggalnya seperti itu. Malaikat mencabut nyawanya pun sambil marah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusih qalu fima kuntum. Kok bisa kamu mati dalam keadaan seperti ini? Ini saya punya tetangga dulu di masa kecil. Masa hidupnya memang suka menikahi janda yang tanahnya banyak, lalu diceraikan. Sehingga menjadi tuan tanah di daerah situ. Anaknya tidak satu pun yang saleh dan salehah. Sehingga walaupun uangnya banyak, untuk makan sehari-hari sering menghutang ke rumah di orang tua saya, dan saya sering menjadi saksi. Jadi tidak bisa simpan uang di rumah. Ini kejadiannya zaman-zaman Petrus dulu di Jakarta itu, zaman LB Murdani dulu itu. Saya masih ingat peristiwa itu. Karena usia itu saya sudah aktif masa kanak-kanak, disuruh orang tua saya untuk ke dunia pengajian dan ke dunia dakwah. Karena orang tua saya berpesan, nak, kalau kamu jadi pemain bola paling usia 35 tahun kamu udah full, gak bisa dipakai lagi. Karena saya dulu senang main bola gitu. Dan sempat tendang bapak saya waktu tidur karena mimpi gol gitu. Akhirnya ayah saya bilang, kalau kamu jadi ulama, nak, kalau kamu jadi ulama, walaupun kamu sudah meninggal dunia, karya-karyamu bermanfaat. Kata ulama, nak, kata ulama, orang yang paling bahagia di dunia itu adalah orang yang usianya sudah tutup usia, tapi kebaikannya terus mengalir. Itu orang yang paling berbahagia. As-su'ada, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang usianya sudah habis, tapi kebaikannya terus mengalir. Itu yang sempat merubah pikiran saya, sehingga setelah itu saya masih mencari pesantren, tapi yang ada lapangan bolanya. Tetap gitu. Walaupun akhirnya sampai di pesantren udah gak main bola lagi karena sudah senang dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Jadi tetangga ini kemudian secara medis dokter sudah putus asa. Terdengarlah suara ambulan nyung nyung nyung jelang maghrib di rumah saya, depan rumah saya. Keluarlah, ternyata tetangga sebelah yang sudah dipulangkan ke rumah dan secara medis memang sudah hopeless. Ada kejadian menjelang sakaratul mautnya, pasien ini panggil nama bapak saya. Persisnya begini, karena saya hadir saat itu jelang kematiannya. Nasir duit, Nasir duit. Ayah saya Bakhtiar Nasir, ayah saya Nasir. Saya ingat saat itu ayah saya bawa uang nakoda. Jadi orang tua saya saat itu bisnis perkapalan, ya, bawa uang 100 ribu. Dengan seribuan saat itu dipegang di tangan, dan dia meninggal dalam keadaan pegang duit. Bu, kalau ibu-ibu ditanya sama anak, mah, papa mana? Biasanya ibu bilang, papa sedang cari duit. Kasihan bapak-bapak ini, disorientasi hidup nanti. Kasihan. Mulai hari ini dirubah, Bu, ya, jangan sampai anaknya begitu juga. Nah, papamu sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Asal jangan cari Siti Rahmah. Gitu. Ya. Ini kejadian seperti itu. Lihat doanya Abu Bakar, lihat doanya Umar, berharap agar bisa meninggal dunia dan dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Coba perhatikan baik-baik cara hidup Bapak ini. Ya. Begitulah nanti cara matimu. Dalam keadaan seperti apa mayoritas hidupmu. Nah, Pak Kiai Slamet tadi saya mau ceritakan, istrinya bilang begini, "Ustaz, pesan almarhum yang kedua, mohon nanti dimakamkan di Purwokerto." Selalu berulang-ulang seperti itu karena ada pesantren beliau di sana, supaya bisa mendengarkan tadarusan anak-anak yang mengaji. Dan berharap kalau dicabut nyawa di samping teman-temannya, apakah teman-teman dari PBNU atau teman-teman dari anggota MPR, qadarullah, Allah cabut nyawanya ketika kegiatan bersama teman-teman anggota MPR-nya. Karena mereka beliau puluhan tahun menjadi anggota dewan. Itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Dan memang begitu nanti cara matimu, dan seperti itu nanti dibangkitkan dari kuburmu dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan kondisi negatif. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan secara individu? Kira-kira bapak-bapak mau mati cara apa? Mati ketawa ala Rusia, atau mati kebanyakan hutang ala Indonesia? Mau mati dalam keadaan bagaimana? Kamu yang memilihnya. Tapi pesan saya, enggak usahlah investasi kuburan, enggak penting juga. Di Jakarta sekarang investasi kuburan di San Diego Hills. Jadi ada danaunya, jadi mungkin arwahnya nanti bisa santai di samping danau gitu. Di dalam Islam enggak dianjurkan juga investasi itu. Dan ada sebuah grup muslim, bisnis muslim, minta saya jadi bintang iklan kuburan. Saya bilang, memang saya pocong kalau gitu. Saking kreatifnya investasi kuburan. Kalau Anda orang Surabaya, enggak perlulah, kecuali Anda tinggalnya di Bali. Di Bali, orang muslim itu mati aja susah. Makanya, kenapa juga mesti tinggal di sana? Carilah Darul Islam. Maka berbahagialah orang-orang yang dalam mencari rumahnya itu aljar qobladar. Aljar qobladar. Prinsip cari rumah itu, kalau orang kota kan sekarang yang dekat tol, bebas banjir gitu ya, sama dekat mall. Enggak, prinsip cari rumah itu aljar, cari tetanggamu, dengan siapa kamu bertetangga. Qobladar, baru cari rumahnya. Nah, jadi dari cerita saya ini, saya ingin memberikan sedikit panduan secara individu, di tingkat keluarga, dan di tingkat berjamaah. Ya, mempersiapkan kita mau mati cara apa. Persiapkan kamu hidup ini mau apa. Kalau cuma untuk cari duit, Buya Hamka bilang begini, Kalau kerja sebatas kerja, kera juga bekerja dengan buruk rupanya dan dengan keserakahannya itu kera. Banyak orang yang keluar, tapi sebetulnya keluar rumah dengan semua jabatannya itu jadi penjahat. Erdogan jadi Erdogan ditanya, bagaimana ceritanya kok Anda bisa membawa Turki dari negara yang miskin se-Eropa sekarang menjadi 11 negara terkaya di dunia? Beliau menjawab satu, saya tidak punya banyak konsep ekonomi, tapi satu yang saya jalankan selama memimpin Turki, saya tidak mencuri. Saya tidak mencuri. Di Indonesia kalau bikin peraturan supaya apa? Supaya bisa mencuri. Bikin proyek terutama akhir tahun ini supaya bisa apa? Supaya bisa apa? Enggak tahu, saya enggak ingin menuduh. Kalau enggak bisa habisin anggaran, dianggap sukses atau ya tergantung. Akhirnya terpaksa dihabiskan. Ini di negeri antah berantah. Jadi ada orang yang pergi ke kantor, hidupnya itu penjahat sebetulnya, seperti kera. Kalau kerja sebatas kerja, kera juga kerja. Kalau hidup sebatas hidup, babi di hutan juga. Aduh, saya nunjuknya ke situ pula. Saya tadi menahan diri untuk tidak menunjuk. Kalau hidup sebatas hidup, babi di hutan juga hidup. Tapi babi di hutan hidup dengan cara merusak tanaman orang lain. Ada gak orang kerjanya seperti itu? Ada, ini yang lagi ribut-ributan papa minta saham. Ada orang yang bekerjanya kayak kera, dan ada orang yang hidupnya seperti babi. Lalu kita ingin hidup seperti apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, ini pemimpin 2/3 dunia yang berbicara. Pemimpin 2/3 dunia berbicara. Demi Allah, saya enggak mau lama-lama hidup di dunia kecuali untuk 3 hal. Enggak kepengen lama-lama hidup di dunia kecuali untuk 3 hal. Saya ingin bedah dulu, kenapa enggak mau lama-lama hidup di dunia? Yang namanya di dunia ini harus banyak sabarnya. Karena selama kita hidup di dunia pasti menemukan hal-hal yang tidak kita sukai. Kita enggak perlu sabar nanti kalau sudah di surga, karena di surga yang kita dapati semua yang kita sukai. Jadi kalau ditanya, Ustaz, berat yang bersabar menghadapi istri yang seperti ini gitu. Iya, sabar itu minimal berat. Memang ada masalah apa dengan istri? Iya nih, istri saya nih boros gitu kan. Wah, mungkin Bapak gak kasih tips sama dia, istriku nih saya kasih uang belanja, sebelum belanja baca bismillah ya. Jangan cuma makan doang, baca bismillah. Kalau belanja juga baca bismillah, insya Allah dilindungi walaupun lagi ada sale di Tunjungan. Insya Allah gak mabuk di situ. Khawatir kamu belanja mati dalam keadaan mabuk belanja gitu. Baik. Selama kita di dunia selalunya mendapatkan apa yang tidak kita sukai. Di dunia ini baru bisa bahagia kalau setiap hari alhamdulillah. Biasanya Bapak Ibu kalau dapat musibah bilang apa? Nah, ini iman standar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak di antara kita yang mengajinya sambil sabar. Orang yang mengajinya sambil sabar berarti Quran itu musibah buat dia. Ada gak yang dari Ramadan kemarin sampai sekarang belum khatam-khatam Qurannya? Tapi baca WhatsApp BB tiap hari. Hati-hati, saya khawatir Anda mati dalam keadaan baca itu. Jangan menyesal. Jangan-jangan masih ada di antara kita sejak Ramadan tahun lalu sampai sekarang belum sentuh Quran lagi, masih ada? Itu adalah mayat berjalan, penduduk kuburan yang sedang berkeliaran. Sebab orang yang tidak ada Quran di dalam hatinya itu sebetulnya alien, itu vampire. Yang ada di kepalanya hawa nafsu semua. yang ada di otaknya seperti udang, kotoran semua. Duit, karir, bisnis, dunia, persaingan, kompetitor, terus itu yang ada di kecamuk jiwanya. Ini yang seperti hidupnya, cepat-cepat sholat, cepat. Akan tenteram jiwamu, ambil Quran setelah itu. Kalau ingin bahagia, yang benar itu kalau ingin bahagia di dunia, kalau sedang dapat nikmat, katakan alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan ini, karena nikmatnya lah ini sempurna kesalehan. Level basic memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi orang berbahagia di dunia ini kalau dapat musibah dia bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik, kalau kena musibah bilang apa? Insya Allah bahagia hidupnya. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal. Bagaimana Ustaz bisa seperti itu? Gampang. Bu, kalau makan somai, somainya itu pare, enaknya pare di mana? Pahitnya. Jadi pahit itu enak. Pak, enaknya sambal di mana? Jadi pedas itu enak. Enaknya refleksi itu di mana? Oh, di sakitnya itu pas kena di situ enaknya. Jadi sakit itu enak. Sudah mulai gila ya sekarang. Coba. Udah mulai gila nih. Memang orang berbahagia itu out of the box cara berpikirnya. Pahit itu enak, pedas itu, sakit itu, alhamdulillahi ala kulli hal. Kata Umar bin Khattab, aku tidak ingin lama-lama hidup di dunia kecuali untuk tiga hal. Satu, untuk berdakwah di jalan Allah. Ini jalan hidup yang orang malas mengambilnya, karena gak jelas. Gak jelas penghasilannya. Gak jelas gaji bulanannya. Orang berjuang di jalan Allah yang sesungguhnya ya. Orang ini maunya laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah yuhlikuna anfusahum. Manusia ini kebanyakan kalau tujuannya jelas, berapa gajinya, kemudian pendek juga gampang dapatnya, aradan qariban au safaran qasidan, pasti banyak pengikutnya. Umar tidak begitu cara prinsipnya. Ini orang bervisi besar. Saya ingin hidup untuk menegakkan agama Allah di mana saya hidup, di mana saya berada. Itu prinsipnya. Lihat, dalam hidup ini sebetulnya cuma tiga kelompok besar manusia. Ada yang memilih jalan orang berkuasa, jalan para penguasa. Ada yang memilih jalan hidup orang kaya. Tetapi ada yang memilih jalan hidupnya para anbiya, para nabi. Kalau bapak-bapak pilih yang mana kira-kira? Maunya yang ketiga. Kenyataannya terperosok kemana? Tiga-tiganya boleh gak Ustaz? Boleh, tapi sudah terlanjur doanya Nabi Sulaiman. Ya Allah, jangan berikan kekuasaan melebihi dari aku setelah ini kepada orang lain. Walaupun anakmu kamu doakan waktu lagi hamil istrimu dan sudah USG, bahwa janin itu laki-laki, dibacakan surat Yusuf di Jakarta, kebanyakan yang lahir si ucup gitu. Gak mungkin seganteng Yusuf lagi, gak keluar lagi edisi itu. Kalau perempuan dibacakan surah Maryam, yang keluar tuh Mbak Iyem itu. Enggak tahu siapa juga yang mengajarkan ini begitu. Itu ilmu kira-kira semuanya. Ini karena enggak pakai ilmu menjalani hidup. Lihat ya, yang ingin bercita-cita jadi penguasa tidak salah, tapi ingat, Allah berikan kekuasaan kepada yang disukainya dan kepada yang tidak disukainya. Siapa contohnya yang disukai Allah dikasih kekuasaan? Betul, Sulaiman dan Daud. Siapa orang dikasih kekuasaan tapi tidak Allah sukai? Firaun dan Namrud. Allah kasih kekayaan kepada yang disukainya dan kepada yang tidak disukainya. Siapa dikasih kekuasaan tapi disukai Allah? Okay, Sulaiman dan Daud boleh kasih kekuasaan. Yang dikasih kekuasaan tetapi tidak disukai oleh Allah siapa? Ya Fir'aun, kekayaannya. Korun misalnya. Jadi jangan GR jadi penguasa dan jangan GR jadi orang kaya. Tetapi Allah hanya memberikan ilmu tentang dirinya, tentang kitab sucinya, tentang akhiratnya, tentang bagaimana menjalani hidup hanya kepada yang disukainya saja. Jadi Allah hanya memberikan jalan hidup pengikut para nabi dan rasul kepada yang disukainya saja. Falamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Sehingga ketika usia Yusuf sudah sampai usia pantas untuk mendapatkan amanah dariku, maka ku berikan kepadanya hukman, hikmah wa ilman, dan tambahan ilmu. Kira-kira mau jalan hidup yang mana? Tetap masih mau yang tiga-tiganya. Bagus. Tapi jangan tinggalkan jalan terakhir. Umar bin Khattab bilang, aku tidak mau capek-capek di dunia berpanjang-panjang usia kecuali untuk tiga. Satu, untuk berdakwah di jalan Allah. Dua, aku ingin capek-capek sibuk-sibuk bangun malam. Sementara orang maunya sibuknya di kapan? Siang. Kalau malam gak mau sibuk. Yang ketiga, aku ingin hidup bersama di tengah orang-orang beriman, orang-orang yang soleh. Aku ingin hidup bersama mereka. Kenapa beliau minta seperti itu? Karena nanti ketika orang dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka, tidak ada yang sendirian, semuanya berjamaah. Jangan sampai hidup sendirian. Muslim itu wajib berjamaah. Dimulai dari sholat berjamaah sampai mencari jamaahnya. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaran, dan digiringlah orang bertakwa menuju surga itu rombongan, kelompok. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali penduduk neraka satu rombongan, satu kloter dilempar ke neraka, gitu. Maka malaikat pun bertanya kepadanya. Ya. Jadi kita ini enggak bisa di surga dan di neraka itu sendirian, selalu berjamaah. Makanya beruntunglah orang-orang yang berjamaah dengan orang-orang yang saleh. Maka doanya biasanya wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Mau tahu enggak penyesalan tadi imam membaca ayat di dalam saya lupa surat apa tuh, ketika orang nanti ketika sudah mati mereka minta fa as-saddaqo wa akum minas salih. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hah? Al-munafiqun. Gimana bacanya? Ayat itu. Wanfiqu fi sabil wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nih, ini bocoran orang mati yang diperbicarakan oleh Quran. Salah satu kelebihan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab ilmiah manapun adalah selain yang tiga itu, lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauda balillahil amru jami'an. Kalau ada kitab suci di muka bumi ini lalu kamu baca, bisa dengannya kamu goncang gunung, kamu bisa membelah bumi, dan kamu bisa memperbicarakan orang yang sudah mati, cuma Quran yang bisa membimbing kamu ke sana. Tapi sedikit orang yang diperlihatkan oleh Allah Quran bisa seperti itu. Kebanyakan gak percaya kalau Quran kamu baca kamu bisa goncang gunung, kalau Quran kamu tadaburi kamu bisa belah bumi, kalau Quran kamu hayati dan kamu jalankan kamu bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Wah, ini pikirannya udah kemana-mana nih. Gimana maksudnya Ustaz? Gunung tak goncang-goncang gitu. Bukan itu. Ada yang lebih dahsyat dari itu. Saya ambil contoh yang ketiga. Orang yang sudah mati diperbicarakan oleh Al-Quran. Ini contohnya di surat Al-Munafikun tadi. Berinfaklah kamu di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah. Ibu-ibu kebanyakan berinfaknya di jalan apa, Bu? Jalan Ayani atau di jalan Jalan Tunjungan ya? Perintahnya di mana? Belanjakanlah hartamu di jalan apa? Banyakannya belanjanya jalan Tunjungan, padahal diperintahkan belanjakanlah hartamu di jalan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebelum kematian merenggut kamu. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang kamu dicabut nyawanya. Fayaqul, baru saat itu berkata. Sesudah matinya baru berkata. Apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan, coba hidupkan lagi aku sebentar saja, semenit enggak apa-apa deh Tuhan. Ini bocoran orang yang menyesal. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa infakkan seluruh hartaku di jalanmu, dan agar aku bisa bergabung dengan orang-orang saleh. Ternyata betapa sengsara hidupku sekarang ini. Itu yang tadi baru dari Berlin, baru dari Paris, jalan kemana-mana. Awalnya bersama rombongan, tapi hampa jiwanya. Ingat ya, supaya hidup ini tidak tersesat. Ada lagi bocoran. Ini orang yang sengsara, bocoran seperti itu. Sekarang orang berbahagia di dalam surat Yasin digambarkan. Tapi saya mau tanya dulu, di Surabaya ini manfaat surat Yasin banyak dinikmati oleh orang hidup atau orang mati? Di Surabaya surat Yasin ini banyak dinikmati manfaatnya oleh orang hidup atau orang mati? Apakah Al-Quran itu untuk orang mati? Harusnya kan Al-Quran itu untuk orang. Berarti ada yang salah nih berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti judul lain kita bicara itu. Baik. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini ceritanya seorang tukang kayu An-Najjar bernama si Habib, yang memilih tinggal di ujung kampung. Wa ja'a min aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah orang hebat, orang berhikmah, orang ilmu, tapi tidak mau tinggal bersama orang-orang kota di tengah kota. Dia lebih memilih tinggal di ujung Madura sana, di Perenduan barangkali, kira-kira di Sumenep. Karena orang di kota itu penuh dengan topeng kebohongan gitu. Jadi Pak Sudirman Said lagi marah ini karena majalah apa gitu bang, Sudirman singkap topengmu gitu kan. Yes, ini menunjukkan jalannya jauh dari ujung negeri ke tengah kota. Apa yang dilakukan jalan jauh-jauh dari kampung ke kota? Bukan ke mall. Ya qaumittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wahai kaum, ikutlah jalan para nabi, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, dan mereka tidak minta upah dari kamu. Ternyata dibunuh dia. Orang yang berdakwah ini dibunuh. Ketika dibunuh, tahu bagaimana kondisi dia? Ya laita qaumi ya'lamun, andai mereka punya ilmu, pastilah mereka tahu bagaimana kondisiku saat ini. Sayang mereka tidak punya ilmu kecuali zahiran minal hayati dunia, yang dia tahu cuma ilmu dunia. Bagaimana cari duit, bagaimana punya mobil, bagaimana punya rumah mewah, bagaimana banyak tanah, bagaimana banyak istri, bagaimana dan bagaimana, hanya ilmu itu yang dia punya. Dia tidak punya ilmu bagaimana ilmu hidup di alam setelah kematian ini. Ingin kuteriakan kepada mereka, tapi mereka tidak mungkin bisa mendengarnya, bahwa saat ini bima ghafarali rabbi, alhamdulillah dosa-dosaku sudah diampunkan oleh Allah. Menjelang mati Yang paling orang butuhkan itu rahmat Allah. Setelah kematian, yang paling kita butuhkan adalah maghfirah. Rahmatan indal maut wa maghfiratan. Aku sudah dapatkan itu. Harus cari ilmu bagaimana anda mendapatkan wa maghfiratan ba'dal maut. Andai orang-orang yang sudah membunuhku hanya karena aku mengajak mereka mengikuti para nabi dan rasul, lalu mereka membunuhku, menuduh aku teroris, menuduh aku radikalis, menuduh aku semua dengan semua tuduhan-tuduhan yang tidak layak untukku. Aku ditembak tanpa persidangan. Keluargaku dinistakan tanpa prosedur. Andai semua yang membunuhku itu tahu kondisiku saat ini, aku sudah diampunkan atas semua dosa-dosaku. Dan tambah lagi satu, waja'alani minal mukramin. Aku sudah dimuliakan karena surga untukku sudah disiapkan di sana. Ini bocoran. Orang yang sudah mati ada yang seperti itu nikmatnya. Ya. Tinggal Bapak Ibu mau pilih jalan hidup yang mana. Tetapi saya pesankan setelah ini, fokuslah hidup mencari rahmat Allah. Orang yang paling sengsara diantara kita nih, ketika satisfaction-nya, kepuasannya kalau sudah dapat duit banyak, sengsara orang seperti ini. Harusnya orang yang benar itu bekerjanya ibadah itu seperti ini. Dia hanya mau bekerja jika di situ ada ridho Allah. Dia mau menjual diri di sebuah pekerjaan kalau di situ agama Allah bisa ditegakkan. Dia mau all out memberikan apa saja sementara pekerjaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada hamba Allah. Itu orang yang visioner. Tapi sepertinya susah cari mertua yang menantu yang pekerjaannya seperti ini. Bapak Ibu cari menantu biasanya apa kriterianya? Susah. Ukuran sukses sekarang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Dan saya membuka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Bahtiar Nasir. Nama saya Imam Wahyudi. Saya mau bertanya mengenai takdir. Takdir Allah ini bisa dirubah, Ustaz, ya? Iya. Ya, mohon pencerahannya mengenai perubahannya seperti apa gitu untuk menjadi lebih baik takdir dengan apa qada dan qadarnya. Iya. Allah sudah mentakdirkan kita di Lauhul Mahfudz-Nya. Kemudian dengan doa dan ikhtiar kita, kita bisa merubahnya. Kira-kira begini, ini masjid luas bangunannya berapa? Katakanlah misalnya kira-kira 500? Hah? 600 meter. Nah, beda 100 berarti perkiraan saya. 600 meter. Ketika masjid ini akan dibangun, tentu tidak akan mungkin melampaui areal tanah yang sudah ditetapkan. Jadi dari awal, Allah sudah membuat ketetapan buat kita. Tapi nanti aksesorisnya seperti apa, lampu kristalnya seperti apa, ini adalah perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Ini mudahnya saja. Qada dengan qadar. Jadi, kalaupun nanti kita berhasil merubah takdir, tapi ini juga tetap takdir Allah perubahannya, bukan karena semata-mata kita yang merubahnya. Misalnya perkataan Umar bin Khattab. Ya, kan Umar ketika akan menuju Syam, melintasi satu kawasan At-Ta'un, ada penyakit menular. Umar kemudian mengambil jalan lain, tidak melewati wilayah yang sedang ada epidemi atau pandemi penyakit di situ At-Ta'un. Sahabat bertanya, Umar, kenapa juga mesti lari? Kan semua sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan terus ini lebih dekat, ya kalau kita kena ya itu takdir Allah, kalau enggak kena juga takdir Allah. Apa jawaban Umar bin Khattab dengan cerdas? Kita beralih dari takdir yang baik kepada takdir yang lebih baik. Jadi ketika kita mengambil jalur lain, itu juga sebetulnya takdir Allah. Karena ada orang ingin bunuh diri di Pontoke gak mati-mati juga gitu. Salah tempat barangkali gitu. Kira-kira singkatnya begitu. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapan mengenai jaringan Islam Liberal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JIL. Jaringan Islam Liberal. Oh. Ini sebetulnya teman-teman yang sedang euforia saja, ingin beda sebetulnya. Teman-teman di JIL ini sebetulnya anak-anak